Yeah, oh, Halmahera Rap, woo, Engel MC, Coba Mia Rap Crew, Slaber, Slaber, Slaber, Slaber. Satu gelas, ingat mantan punya juga berkelas. Dingin malam semakin suasananya ganas. Kutukan mantan masih teringat jelas. Tipis manis ku coba ramas-ramas elus-elus. Pegang di pinggang iko main iris gamas-gamas. Ku rindu bilas laber luar dalam seperti es. Masih teringat kutukan mantan, oh memang jelas. Kutukan mantan tak bisa dihilangkan. Mia Rap Crew.